العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قوم مسلمين dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengambil hadis di bab salatul laili atau bab salatul laili wa adi rak'ati nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail wa anna al-witra rak'ah wa anna rak'ah salatun sahihah, kita sudah mengambil hadis yang banyak dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Nawawi menjelaskan di dalam penjelasan terhadap bab ini, qala qadhi Iyad fi hadis Aisyah, qadhi Iyad mengatakan di dalam hadis Aisyah yang kita pelajari dalam bab ini hampir semuanya adalah hadis Aisyah. Itu bermacam-macam riwayat dari Aisyah. Pertama riwayat dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah menjelaskan qiyamun nabi bitis'a rakaat, bahwa nabi solat 9 rakaat. Hadis Urwah dari Aisyah yang menjelaskan 11 rakaat, bi 11 minhunna al-witr yusallim min kulli rak'atayn wa kana yarka' rak'atay al-fajr idza ja'ahu al-mu'adhdhin. Itu riwayat salat 11 rakaat, di antara 11 itu terdapat witir. Beliau bersalam dari setiap 2 rakaat. Dan beliau mengerjakan solat sunat fajar apabila datang kepadanya muadzin. Dan dari riwayat Hisham bin Urwah dan yang lainnya, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan riwayat itu beliau solat 13 rakaat dengan 2 rakaat fajar. Dan riwayat dari Aisyah juga mengatakan kana la yazidu fi ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah arba'an arba'an wa thalathan. Aisyah juga menjelaskan bahwa Nabi tidak menambah baik Ramadan maupun di luarnya melebihi dari 11 rakaat. Beliau kerjakan 4-4-3. Dan dari Aisyah juga mengatakan kana yusalli 13 8 thumma yutir. Bahwasanya Aisyah menjelaskan Nabi salat 13 rakaat. 8 rakaat kemudian dia witir. Berarti berapa witirnya? 5 rakaat. Tsumma yusalli rak'ataini wa huwa jalis. Beliau salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Yaitu ada salat yang dilakukan setelah salat witir. Kemudian dia solat 2 rakaat fajar. Waqad fassartuha fil hadis al-akhir minha rakaata al-fajr. Bahwasanya telah ditafsirkan dalam hadis yang lain, yaitu yang menunjukkan bahwa Di antara yang dikerjakannya itu adalah dua rakaat fajar. Wa anha fil Bukhari, dari Aisyah juga ada dalam riwayat Bukhari, anna salatahu bil laili, anna salatahu sallallahu alaihi wasallam bil laili sab'an wa tis'un. Wa dzakara Bukhari. Yani salat Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu 7 dan 9. Disebutkan oleh Bukhari tersebut wa Muslim, dan Imam Muslim ba'da hadza, setelah ini, yani bab setelah yang kita bahas ini, hadis Ibn Abbas, anna salatu sallallahu alaihi wasallam min al-laili 13 rak'ah, bahwa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari 13 rak'ah. Wa rak'ataini ba'dal fajri sunnata as-subhi, dua rakaat setelah terbitnya fajar, yaitu dia kerjakan sunnah subuh. Ini hadis Ibn Abbas, solatnya Nabi panjang itu. Jadi Nabi diikuti oleh Ibn Abbas, di mana Nabi pada saat itu solat 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu tidak ada solat sunnah fajar. Ya, setelah terbit fajar baru dia solat sunat fajar. Wa fi hadis Zaid bin Khalid, dari hadis Zaid bin Khalid, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma tawilataini wa dzakara al-hadis. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat yang ringan, kemudian dua rakaat yang panjang, dan beliau melanjutkan hadisnya. Qala fi akhirih fa tilka thalatha asharah, dan itu adalah 13. Qala al-qadhi qala al-ulama fi hadha al-hadith akhbaru kullin wa kulli wahidin an Ibn Abbas wa Zaid wa Aisha bima shahada. Jadi terjadi perbedaan Zaid, Ibn Abbas, Aisyah. Jadi qadhi mengatakan, ulama mengatakan, hadis-hadis ini, di dalam hadis-hadis ini pemberitahuan masing-masing dari apa yang dia lihat. Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dia lihat, Zaid juga menjelaskan apa yang dia lihat, dan Aisyah juga menyampaikan apa yang dia lihat. Wa amal ikhtilaf fi hadis Aisyah, adapun perbedaan di dalam hadis Aisyah. Faqila huwa minha, ada yang mengatakan perbedaan itu adalah datang dari Aisyah. Faqila min ruwati anha, ada yang mengatakan dari perawinya. Fayahtamal anna ikhbaraha bihada asyarah wal aghlab. Maka kalau digabungkan semua hadis-hadis Aisyah, maka bisa dipahami pemberitaan Aisyah tentang 11 rakaat dalam salatnya Rasulullah ini adalah yang lebih dominan. Jadi digabungkan semua ini. Wa baqi riwayatiha ikhbarun an minha bima kana yaqa'u nadiran fi ba'd al-awqat. Riwayat-riwayat yang lain memberitahukan tentang berbedanya lebih kurang daripada 11. Ini adalah kejadian yang jarang terjadi atau sekali-sekali terjadi pada waktu-waktu tertentu. Fa aktsaruhu 15 bi rak'atil fajr. Yang paling banyak jumlahnya disebut oleh Aisyah adalah 25 rakaat, di antaranya termasuk salat 2 rakaat fajar. Kita mempelajari Nabi, kata Aisyah, Nabi solat berapa? 11 rakaat. Setelah solat 11 rakaat, sudah witir, beliau solat 2 rakaat. Sudah berapa? Sudah 13. Kemudian azan, solat dia 2 rakaat. Sudah berapa? 15. Itu adalah periwayatan yang paling banyak dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa aqalluhu sab'. Jumlah terkecilnya adalah 7 rakaat. Wa dzalika bihasb ma kana yahsulu min tis'il waqti aw dayqihi bitul qira'ah. Loh kok tidak stabil? Terkadang 7 dan 9, 11, 13. Di sini dikatakan hal itu terjadi sesuai dengan kondisi. Bihasb makana yahsulu. Sesuai dengan kondisi. Ya. Mittisa'il waqti aw dayqihi. Dilihat kepada luasnya waktunya atau pendek waktunya. Ya, dilihat kepada bitulil qira'ah. Jadi standarnya adalah standar bacaannya. Kalau bacaannya cepat, maka lebih cepat. Aw li naumin aw udhrin aw udhr maradin aw ghairihi wa fi aw fi ba'd al awqat 'inda kibr sin. Yani boleh jadi jumlah yang berbeda tadi, ya, disebabkan ada udhur, waktu yang tidak mencukupi, ya, atau singkatnya waktu tapi dia bacanya panjang, atau ada lagi mengatakan mungkin karena tertidur, karena ngantuk, atau karena uzur syar'i yang lain. Kama qalat falamma asanna, atau sebagian waktu yang lain Nabi karena sudah mulai tua, Nabi kurangi jumlahnya. Ya. Aisyah mengatakan ketika beliau sudah mulai berumur, shalla sab'a raka'atin. Beliau salat 7 rakaat. 7 itu yang mana? Ya, kalau bisa dikatakan 2-2-2 menjadi 6 tambah witir 1. Menjadi 7. Autaratan tu'addu raka'ataini khafifataini fi awal qiyamil layli kama rawahu Zaid bin Khalid. Atau terkadang dihitung 2 rakaat yang ringan sebelumnya. Itu 2 rakaat yang ringan sebelum solat tahajud. Solat apa namanya? Pemanasan. Pembukaan. Ya, maka dipanasi sedikit dulu. Nah, saya itu baru serius. Warawatha Aisyah tu ba'da hadha fi Muslim. Ya, setelah ini Aisyah mencantumkan atau meriwayatkan dalam Muslim, akan disebutkan oleh Imam Muslim, wa tu'addu raka'ataini al-fajr taratan wa tahdhifuha daratan aw ta'idu ihdahuma. Ya, terkadang 2 rakaat fajar dihitung bagian dari jumlahnya, terkadang tidak dihitung. Ya, maka takunu addat ratibat al-isha ma'a dhalika taratan. Terkadang 2 rakaat setelah isya juga digabungkan oleh Aisyah hitungannya bagian dari solat malam. Hadzafat hataratan, atau dia hapus pada sebagian waktu. Qala al-qadi wala khilafa annahu laysa min dhalika, laysa fi dhalika haddun la yazadu alayhi wala yanqus minhu. وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم. Qadhiyat, dia mengambilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan di dalam hal itu. Ini salat 9, ini salat 7, salat 11, salat 13. Maka tidak ada perbedaan pada hakikatnya. Karena laisa fi dzalika haddun la yuzad 'alaihi wa la naqsun minhu wa la yanqusu minhu. Karena tidak ada di dalam itu batasan bahwa tidak boleh tambah atau tak boleh dikurang. Ya, tidak ada pembatasannya. Lalu wa anna salatul laili min ta'at. Salat malam itu dari ketaatan-ketaatan. Allati kullama zada fiha zada al-ajr. Sebagaimana ketaatan itu saling semakin banyak kita lakukan, semakin bertambah pahala. Wa innamal khilafu fi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsihi. Hanya saja terjadi perbedaan di dalam menjelaskan perbuatan Nabi dan apa yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya. Boleh jadi Nabi menyampaikan secara umum, tapi dia pilih khusus untuk dirinya. Nah, hasilnya kalau kita lihat, tidak ada pembatasan terhadap maksimal dari sholat malam. Ya, tidak ada pembatasan. Termasuk juga di situ sholat tarawih. Tidak ada pembatasan. Wa yutiru minha biwahida dalilu ala anna aqallu witri raka'ah. Nabi berwitir satu rakaat, ini menunjukkan bahwa jumlah terkecil paling sedikit witir itu adalah satu rakaat. Wa anna raka'ah al-farida salatu sahiha, yaitu rakaat yang sendiri menyebabkan solatnya ada sahiha. Bahwa madhabuna wa madhab jumhur, ini adalah pendapat kita dan pendapat mayoritas ulama. Qala Abu Hanifah la yasih al-ithar biwahidah. La yasih al-ithar biwahidah. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh kita witir satu rakaat. Ya, la yasih al-ithar biwahidah. Tidak sah witir satu rakaat. Wa la takunu rakaat al-wahidah solat faqat. Salatun qat. Wal hadis sahih tarudu alaihi. Ada yang mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, tidak sah witir satu rakaat, dan satu rakaat bukanlah solat. Ya, itu yang dianggapnya. Wal hadis sahih turadduhu. Hadis-hadis yang sahih telah mendolak pendapat itu, karena kenyataannya bahwa Nabi SAW witir satu rakaat. Taib, qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 raka'ah yutiru minha bi wahida fa idza faragha min ittaja' ala syaqqil ayman, dan seterusnya. Menjelaskan bahwasanya Nabi setelah salat dia berbaring di rusuk kanannya. Qala qadhiyat, qadhiyat mengatakan fi hadzal hadis anna al-ittija' ba'da salati al-laili wa qabla rak'ati al-fajr. Ini menunjukkan bahwa berbaringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat malam, antara solat malam dengan sebelum dua rakaat fajar. Wa anna al-ittija' kana ba'da salatil laili qabla rakaatil fajar. Bahwasanya berbaring itu setelah solat malam sebelum solat sunnah fajar. Qala wa hadha fihi raddun 'ala Syafi'i ashabi fi qawli anna al-ittija' ba'da rakaatil fajar sunnah. Ini adalah bantahan kepada mazhab Syafi'i yang menunjukkan bahwa berbaring setelah solat malam itu adalah merupakan sunnah. Qala wa dhahaba Malik wa jumhur ulama wa jama'atu min ashabah ila annahu bid'ah wa ashara ila anna riwayat al-ittija' ba'da rakaat al-fajr marjuha. Kemudian mayoritas ulama termasuk juga mazhab Syafi'i, mazhab Malik, bahwasanya juga pendapat dari kelompok dari para sahabat bahwasanya merupakan perbuatan bid'ah, yaitu tidur setelah sholat sunat fajar, ya, yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i anna al-ittija' ba'da raka'at al-fajr sunnah. Ini dibantah, ya, Imam Syafi'i sendiri mencantumkan di sini. Imam Nawawi sendiri mencantumkan di sini, sementara dia ada bermadzhab Syafi'i. Ini kita lihat bahwasanya menunjukkan mereka tidak pernah bertaasub, ya, taasub buta. Faqad fataqaddama riwayat ittija' qablahuma. Qala wa lam yanqul ahad min as-sa'a min fi ittija' qablahuma annahu sunnah. dan tidak ada pun satu riwayat dari dan tidak ada seorang pun yang menjelaskan bahwasanya tijak atau berbaring sebelum sholat dua rakaat fajar itu adalah sunnah. Taib. Walhasil kalau kita lihat dijelaskan oleh ulama bahwa sholat pertama jumlah sholat rakaat malam ada kebebasan, tidak ada batas maksimal. Yang kedua bahwa witir itu satu rakaat sah. Satu rakaat sah. Ada di antara mengatakan harus didahului oleh dua rakaat dulu. Tidak mesti. Taib, kemudian berbaring setelah sholat malam sebelum terbit fajar. Ini adalah biasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. فَإِنَّهُ لَا يَزَمُ مِتِّجَعَ قَبْلَهَا أَلَّا يَتَّجَعْ بَعْدَهُ. Dia sudah berbaring sebelum terbit fajar setelah sholat malam. Ya. Bukan bermakna bahwasanya atau tidak mesti bahwasanya kalau sudah berbaring tidak boleh berbaring lagi. Ya. Wal'ala sallallahu alaihi wasallam taraka ittija' ba'daha fi ba'd al-awqat bayanan lijawaz. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau tidak berbaring setelahnya dalam beberapa waktu, ini menunjukkan akan kejelasan atau bolehnya melakukan hal yang demikian. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hikmah dari berbaring setelah sholat malam itu ada mengembalikan kekuatan tubuh kita. Ya, menghilangkan kantuk kita. Dan menjadikan kita lebih fresh, lebih kuat, lebih bagus ketika kita ingin mengerjakan sholat subuh. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian kita sudah selesai pembahasan jumlah sholat pada malam. Dan insyaAllah nanti akan kita sambung kajian kita adalah bab jami' salatil layli wa man nama anhu aw marid, yaitu bab salat malam dan siapa yang tertidur darinya atau dia sakit. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.